Nah, apa benar hadis yang menyatakan Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan satu yang tidak masuk surga? Seperti yang pernah disampaikan oleh Quraisy Syihab. Ini hadis palsu. Memang ada hadisnya, tapi hadis palsu. Kalau tanya ada hadisnya, ya ada hadis. Ini hadis palsu.